Suatu ketika saya sholat dan merasa bimbang karena seperti kentut dan tidak karena tidak bersuara, dan akhirnya saya tetap melanjutkan sholat karena saya tidak tahu bagaimana cara yang tepat. Ya, kalau ragu lanjutkan sholatnya. Hadits Nabi SAW menyebutkan apa? La yansarif, ya, atau la yanfatil hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan berpaling sampai dia dengar suara atau mendapatkan baunya. Ya. Karena dengan itu akan yakin. Tapi kalau tidak dengar suara, tidak ada baunya, dan dia ragu-ragu, berarti lanjut saja, gitu ya.